So dua minggu nyanda baking lagu, nyanda dapat inspirasi baru. Hey everybody, mau lagu DJ yang cuma begitu. Welcome to Revolution in World. Hilang jiwa, ingin beli.